Ngantar anak udah, beres-beres juga udah. Sekarang waktunya nyuci baju. Kalau nyuci baju putih, pakai ini. Kalau nyuci baju berwarna, pakai yang ini. Tambah ini, terus tuang yang ini. Tambahin ini lagi, terus Harus dipisah-pisah ya? Iya. Nyuci baju aja kok ribet banget sih? Emang harusnya begini kan? Itu dulu. Sekarang cukup satu deterjennya. So Clean Liquid White and Bright. Ahlinya pakaian putih dan berwarna. Dengan Power Clean Action, noda hilang hingga serat terdalam. Yang paling hebat lagi nih, kalau pakai So Clean Liquid White and Bright, meskipun pakaiannya dicuci berulang-ulang, warna dan serat kain terjaga. Kekuatan optical brightenernya menjadikan pakaian putih dan warna 3 kali lebih putih, 3 kali lebih cemerlang. Wangi lagi. Wah, praktis banget. Sekarang nyuci baju putih dan warna cukup satu deterjennya. So Clean Liquid White and Bright. Ahlinya pakaian putih dan berwarna. Wingscare,